Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'ad. Kita masih baca sanggahan Ibnu Qayyim rahimahullah. Terhadap pendapat dia menyatakan Rasulullah SAW tidak umrah, Rasulullah haji ifrad. Beliau meluruskan makna yang ada dari hadis-hadis Rasulullah SAW ifrad, yang intinya itu adalah maksudnya adalah Rasulullah SAW melakukan satu kali amalan untuk dua niat untuk haji dan umrah. Allah rahimahullah ta'ala wa man rawa anhum ma yuhimu hilafa dhalik. Barang siapa yang meriwayatkan dari para sahabat yang mengesankan berbeda dengan apa yang beliau terangkan ini, tahqiq beliau ini, fainnahu abbara bihasabi mafahimah. Yang meriwayatkan ini mentakbir, mengungkapkan ya sesuai sebatas dengan yang dia pahami dari ucapan sahabat. Kama sami'a Bakar ibn Abdullah ibn Umar. Bakar bin Abdullah mendengar sahabat Abdullah bin Umar yaqul afradal hajj. Rasulullah SAW afradal hajj. Faqala labba bil hajj wahdah. Ketika mendengar Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar menyatakan Rasulullah SAW afradal hajj, Bakar bin Abdullah langsung memahami, ya, menyimpulkan kata beliau Rasulullah SAW itu labba bil hajj wahdah. Ya, Rasulullah SAW hanya ya talbiyah haji saja. Fahamalahu ala ma'na. Beliau membawakan ucapan yang didengar Ibnu Umar kepada makna yang beliau pahami. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala Salim ibnuhu anhu. Padahal Salim bin Abdullah bin Umar berkata meriwayatkan dari ayahnya dari Ibnu Umar, wa Nafi' maulah. Dan Nafi' maula Ibnu Umar juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, innahu tamatta'a. Ya, berarti antara riwayat Bakar Abdullah dari Ibnu Umar dengan riwayat putranya dan orang dekatnya itu Nafi' berbeda. Kenapa? Karena Bakar bin Abdullah meriwayatkan dengan apa yang dia pahami. Qala Salim bin Abdullah dan Nafi' bin Umar berkata innahu tamatta'a. Berarti umrah. Karena tamattu. Fa halla bil umrati thumma halla bil hajj. Ya, umrah dan haji bedanya dengan tamattu yang ada yang tidak tahallul. Fa hadza Salim yukhbiru bihilafi ma akhbara bihi Bakar. Maka berarti Salim bin Abdullah putranya memberitakan berbeda dengan berita yang disampaikan Bakar bin Abdullah. Wa la yashihu ta'wilu hadza anhu bi annahu amara bihi. Ya, tidak benar ditakwil maksudnya adalah Ibnu Umar menyuruh putranya untuk tamattu, bukan. Tidak bisa ditakwil seperti itu. Fa innahu fassarahu bi qawlihi wa bada'a fa halla bil umrah. Karena Salim menafsirkan maksud ucapan beliau itu, yakni Ibnu Umar itu ya memulai ihlal dengan umrah dan kemudian ihlal dengan haji. Qala wa kadzalika alladzi rawu al-ifrada an Aisyah. Demikian juga para tabi'in yang meriwayatkan ifrad dari Aisyah radhiyallahu anha. Fa huma Urwah wal Qasim. Iya, yaitu Urwah dan Qasim. Warwal Kiran telah meriwayatkan riwayat Kiran anha dari Aisyah, Urwah wa Mujahid wa Abul Aswad. Iya. Artinya apa? Sebagian meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah ifrad. Sebagian meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah hajinya haji Kiran. Yang meriwayatkan ifrad di Urwah bin Qawal Qasim. Iya. Yang meriwayatkan Kiran Urwah juga, Mujahid dan Abu Aswad. Qala yarwi an Urwah Jurwan Urwah Al-Ifrad wa Zuhri yarwi annahu al-Qiran. Iya. Diriwayatkan dari Urwah bahwasanya Rasulullah SAW dari Aisyah Haji Ifrad. Tapi Zuhri meriwayatkan dari Urwah juga menyatakan Qiran. Kata beliau, "Fa in qaddarna tasaqqut riwayatain." Kalau kita anggap sudah karena riwayat dari Urwah itu ada tanakut, kadang meriwayatkan beliau ifrad, kadang meriwayatkan beliau Qiran, berarti mutarib, sudah seperti gugur, tidak dianggap riwayat Urwah. Bagaimana? Kata beliau, salimat riwayah Mujahid. Kalau keduanya, riwayat Urwah dianggap gugur, tidak diterima, maka masih ada riwayat Mujahid yang selamat, yang meriwayatkan Rasulullah SAW itu dari Aisyah, hajinya Qiran. Sehingga di sisi, tarjih lebih kuat. Qala wa in humilat riwayatul ifrad ala annahu afrada amal hajj. Tapi kalau riwayat Urwah, riwayat Qasim yang mulia dari Aisyah, Rasulullah ifrad itu maksudnya dan Rasulullah SAW afrada amal hajj, yani hanya mengamalkan amalan haji satu kali untuk haji dan umrah, tasadafat riwayat. Berarti semua riwayat saling membenarkan. Karena tidak bertentangan antara riwayat Urwah yang menyatakan afrada al-hajj dengan riwayat Urwah dari Aisyah beliau Qiran. Karena maksudnya apa? Afradul haji ini melakukan amalan haji satu kali, tawaf satu kali untuk haji dan umrah, sa'i satu kali untuk haji dan umrah. Sehingga saling tasaddaqat. Wa saddaqa ba'du apa? Sebagian riwayat berarti membenarkan sebagian dan yang lainnya. Qala wala raiba anna qawla Aisyah wa Ibnu Umar afdal haji, tidak diragukan lagi bahwasanya ucapan Aisyah dan Ibnu Umar beliau afdal haji itu muhtamalun atau muhtamilun di salah satu makna. Memungkinkan dimanakan dengan tiga makna. Bisa maknanya haduha al-ihlal bihi mufridan. Jadi dengan haji saja. Atsani bisa juga maknanya adalah ifradu amalihi. Jadi apa? Beliau melakukan satu amalan. Ifradu semua satu amalan untuk dua niat, untuk haji dan umrah. Itu yang dikuatkan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Atsalis annahu hajja hajjatan wahidah lam yahujja ma'aha ghairaha. Yang ketiga, maksud keduanya adalah Rasulullah SAW afdal haji, ini beliau hanya haji satu kali setelah hijrahnya, tidak pernah lagi haji setelahnya atau bersamanya. Bihlafil umrah, berbeda dengan umrah. Fa'innaha kanat arba' marat. Karena hajinya Rasulullah itu, karena umrah beliau 4 kali. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadiyah, umrah Jiranah, dan ini umrah ketiga hajinya. Adapun haji cuma 1 kali. Sehingga mana afdal haji yang ketiga adalah beliau hanya pernah melakukan haji 1 kali. Di haji terwada. Tidak pernah haji setelahnya atau sebelumnya. Saya kira sampai sini aja. Karena cuaca khawatirnya pada ngantuk.